Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihi al-amin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, pertemuan yang lalu kita telah masuk pada adab yang ke-8. Berhubungan dengan masalah apa ini adab yang ke-8? Indah ya Ridwan. Yaitu hendaknya seorang beradab ketika apa hadir di majelis syekhnya. Nah, menjaga adab demikian pula, nah menjaga adab dengan orang-orang yang hadir di majelis tersebut. Juga apa? Tidak suka apa nyelonong dalam ngomong. Dalam artian dan nimbrung. Ketika ada dua orang berbicara dan dia ikut nimbrung tanpa diizinkan, ini merupakan adab yang buruk dengan sesama teman, apalagi kalau hal itu dilakukan dengan apa? Dengan seorang alim. Baik, sekarang kita masuk pada adab yang ke-9. Dalam ikra. Hari ini. Yang jelas. Apabila Rasulullah فقال الجاهد لا يتعلم العلم يستحق على قدره. فقال عائشة رضي الله عنها رحمه الله نساء الأنصار لم يكن الحياء يمنعهن أن يتفقهن في الدين. ترجم. Berkata jemaah rahimahullah ta'ala, atas yang kesembilan dari adab-adab seorang alim dan seorang itu hendaknya bagi seorang alim untuk tidak mampu untuk bertanya tentang suatu perkara yang masih menjadi soal bagi dan berusaha untuk memahami selama perkaranya belum rugi. Dengan mulut dan baiknya berkata dan juga ada pertanyaan. Dan kalau dikatakan oleh kejualan, barang siapa yang mengajarnya, maka lembut juga. Barang siapa apa? Lembut. Lembut. Baik, istamir. Dia juga dikatakan barang siapa yang memakai masanya ketika bertanya maka apa kekurangannya ketika berkumpul dengan para tokoh. Dan juga dia berkata menjadi ilmu tidak bisa dipelajari orang-orang kemarin yang sombong. Dan berkata Al-Qur'an-Qur'an-Qur'an-Qur'an, semoga Allah menghormati para wanita asal yang tidaklah sama mereka menahan mereka untuk mereka memahami dalam masalah agama. Baik. Nah, sekarang kita masuk pada adab yang ke-9 berhubungan dengan adab dalam bertanya tentang hal-hal yang dia rancu atau belum paham. Qala al-Imam Ibn Jama'ah rahimahullahu ta'ala at-tasi' alla yastahiya min su'al ma ashkal 'alayh. Di sini keliru kalau ditanwin apabila min su'alin, ini keliru karena dia diidhofahkan, maka dibetulkan itu harokat. Alla yastahiya min su'al ma ashkal 'alayh, hendaknya dia tidak merasa malu dari bertanya perkara-perkara yang dia rancu padanya. Wa tafahumi ma lam yata'aqqalhu. Di sini wa tafahumi ma lam yata'aqqal. Nah, dan pada cetakan kha yata'aqqalhu, dan ini lebih na'am, lebih apa, lebih mudah dipahami. Maksudnya apa? Jangan sampai dia malu dari apa? Dari nah, meminta untuk dipahamkan perkara yang dia belum paham. Minta dipahamkan hal-hal yang belum masuk ke akal dia. Dan ini penting, khanifila. Seorang talib kalau tidak punya prinsip seperti ini menunjukkan dia tidak mengerti nilai suatu ilmu. Dalam artian apa? Paham tidak paham ya sudah. Sekarang tidak paham, besok lupa. Ya, tapi ketika diterangkan tidak paham, besoknya ketika ditanya lupa. Apa yang didapat? Ya tidak. Tapi apa? Seorang ketika lewat suatu pembahasan, kalau dia tidak paham, kalau dia itu betul-betul tahu nilai suatu ilmu, ikhwanifillah, dia berusaha paham. Ini aku sudah dengar, akan harus paham. Jangan apa? Jangan dilewatkan begitu saja. Ah, nanti kalau sudah gede, jangan. Kalau dia sudah memiliki kemampuan memahami, berusaha. Nantilah, nah kalau dibuka pelajaran kedua, jangan. Dulu di antara nah, prinsip yang ditanamkan oleh sebagian mudarris kami di Damas, yaitu engkau belajar suatu kitab, jangan apa? Berangan-angan engkau mengulangi lagi kitab yang sama. Dalam artian apa? Ya sekarang ini kita belajar, ya kita selesaikan, setelah itu kita mampu mengajarkan. Sehingga betul-betul ada satu kalimat yang tidak paham, nak cari. Ada satu pembahasan yang dia belum nak memahami, berusaha dipahami. Itu. Dan jangan malu, jangan gengsi khanifila untuk seorang bertanya kepada saudaranya. Ah, aku sudah lebih lama, kenapa aku tanya kepada yang baru? Nah, ini keliru. Kalau memang belum paham, tanya. Alla yastahiya min su'ali ma ashkala alaih wa tafahumi ma lam yata'aqqalhu. Tapi apa? Bitalattufin, dengan lembut ketika minta dijelaskan. Minta dijelaskan kayak orang apa? Naam nodong minta apa? Minta jatah. Ya, periman nodong. Nah, ini tidak betul. Minta dengan talattuf, dengan lembut. Wa husni khitabin, dan bagusnya na'am susunan kata. Wa adabin, dan dengan adab. Wa su'alin, dan dengan apa? Meminta yang bagus. Ya. Minta, bukan apa? Memerintah. Karena posisi dia sekarang posisi apa? Rendah, dalam artian ketika seorang itu jahil ikhwanifillah, ya na'am bertanya, minta. Dan ketika dia jahil walaupun dia lebih tua, lebih besar, dalam kondisi itu dia lebih rendah. Makanya butuh soal, butuh minta dijelaskan. Nah, makanya hudhud ikhwanifillah, hudhud. Ketika dia memiliki pengetahuan na'am yang tidak dimiliki oleh Sulaiman, ya beliau dengan apa? Dengan tegas menyampaikan. Dan Nabi Sulaiman tidak menyombongkan diri untuk mendengar apa? Penuturan si burung kecil ini. Dan bagaimana perkataan huru tersebut? yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan di dalam surat An-Naml inda Ya'mir. Nah, ketika Hud-Hud tidak ikut hadir, Allah Nabi Sulaiman afanifillah mengancam la'adzibannahu 'adaban syadidan aw la'adbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Aku akan azab atau aku akan sembelih, atau nah, jika dia ingin selamat harus mendatangkan apa, mendatangkan bukti yang jelas, mendatangkan ilmu, alasan yang benar, baru kemudian Hud-Hud menjelaskan. Apa penjelasannya? Hah? Nah, lihat dengan tegas Rafa'ifillah Hud mengatakan qala ahadtu bima lam tuhibbi wajitu kamin syab min sabain binaba'i yaqin. Aku apa? Menguasai perkara yang kau tidak kuasai, dalam artian aku memiliki pengetahuan yang kau tidak miliki, wahai Nabi Sulaiman. Nah, yaitu apa? Nah, aku datang dari negeri Saba dengan suatu berita yang jelas. Nah, dan Nabi Sulaiman tidak menyombongkan diri dengan menolak berita dari si burung ini. Faqala Umar radhiyallahu anhu man raqqa wajhahu raqqa ilmu. Siapa saja yang tujuannya hanya untuk menjaga wajahnya, yaitu menjaga kelembutan wajahnya, dalam artian tidak mau malu, dalam artian menjaga gengsinya. Nah, ini lebih mudahnya. Siapa saja yang ingin menjaga gengsinya, maka akan apa? Akan lemah ilmunya. Ini maksud dari kalimat Umar radhiyallahu anhu. Bukan maksudnya melembutkan tayyib pakai apa? Pakai biore, pakai tayyib yang perempuan pakai bedak. Nah, maksudnya apa? Menraqqa wajhu raqqa ilmu. Siapa saja yang apa? Yang menjaga gengsinya, dalam artian tidak mau seseorang merendahkan diri ketika dia mau mengambil ilmu. Ah, aku lebih tua, ngapain mengambil belajar pada orang yang umurnya di bawahku. Tidak akan dikenal. Kalau itu memang ilmu, kita ambil. Nah, kenapa? Karena kalau prinsip kita seperti itu, ya akan apa? Ilmunya akan apa? Sedikit. Akar ini dikeluarkan oleh Al-Fasawi dalam Ma'rifah wa Tarikh, juga Al-Baihaqi dalam Madkhal, juga Al-Khatib. Cuma ikhwani fillah, pada sanadnya seorang perawi yang mubham, yaitu min tariq Abi Muhammad rajulin min Bani Nasr an Abi an Ibni Umar. Baik. Afan, seorang perawi yang majhul, bukan mubham. Abu Muhammad rajulin min Bani Nasr, ini siapa? Tidak tahu. Dan yang disebutkan dalam sumber-sumber atar tersebut itu dari Abdullah bin Umar, bukan dari Umar. Jadi dari Ibni Umar yang sanadnya dhaif tadi. Adapun yang penisbatan kepada Umar, wallahu a'lam. Waqad qil, dan telah dikatakan, man raqqa wajhu 'inda su'ali dhahara naqsuhu 'inda ijtima'i rijal. Baik. Siapa saja yang menjaga gengsinya tatkala dia bertanya, maka akan nampak kekurangannya tatkala dia berkumpul dengan apa? Dengan para lelaki. Dalam artian mereka-mereka yang betul-betul memiliki sifat rujulah, yaitu para tokoh, para tetua. Ketika berkumpul dengan orang-orang yang memiliki kedudukan, akan nampak kekurangannya. Kenapa? Karena dia malas atau gengsi untuk bertanya. Faqala Mujahid, la yata'allamul ilma mustahin wala mustakbir. Dan ini atsar yang masyhur khalikillah dari Naam Imam Mujahid rahimahullahu taala. Siapa nama Mujahid? Mujahid namanya siapa? Ya Mujahid, Mujahid ibn Jabr Abu al-Hajjaj al-Makki. Imam khalifillah yang sampai-sampai dikatakan oleh Syafi'i rahimahullah, idza ja'aka tafsir an Mujahid fahasbuka bih. Kalau sudah datang tafsir dari Mujahid maka cukup. Karena beliau apa? Beliau termasuk murid utama dari terjemahul Quran. Siapa itu? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Baik. Kata beliau di sini, la yata'allamul ilma mustahin wala mustakbir. Tidak akan bisa mempelajari ilmu seorang yang malu dan seorang yang menyombongkan diri. Maksudnya pemalu di sini, pemalu yang menghalangi dia akhanifillah dari bertanya, dari merendahkan dirinya untuk duduk bersimpuh menurut ilmu. Dan inilah hakikat ajz, hakikat kelemahan. Tayyib. Dan malu yang dimaksud oleh Mujahid bukan malu yang dimaksud oleh Nabi SAW dalam hadis al-haya'u minal iman. Sifat malu itu termasuk bagian dari iman. Karena hakikat malu yang diinginkan oleh Nabi SAW adalah apa? Suatu kondisi yang apa? Atau suatu sifat yang menghalangi seseorang dari melakukan hal-hal yang menyelisih syariat. Inilah hakikat sifat malu yang benar. Yang siapa saja memiliki sifat itu, mesti dia di atas kebaikan. Dan akan apa? Terhalangi dari melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dan hal-hal yang menyelisih syariat. Ada pun atsar dari Mujahid ini atsar yang sahih. Maka ini yang dihafal. Untuk seorang apa? Jangan menyombongkan diri dan jangan melemah. Jangan gengsi dalam bertanya. Wa qala Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, rahimallahu nisa'al ansar lam yakunil haya'u yamna'uhunna an yatafaqqahna fid-din. Aisyah mengatakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati para wanita ansar, tidaklah sifat malu yang ada pada mereka menghalangi mereka untuk mempelajari agama Allah. Karena memang apa? Tidak ada pertentangan antara sifat malu dan belajar agama Allah. Bahkan seharusnya kita harus malu kalau tidak tahu, ya tidak. Kita harus malu kalau tidak tahu ya khanifillah. Makanya berusaha untuk bisa tahu. Malu kalau kita tidak berilmu, maka berusaha untuk mempelajari ilmu. Walaupun harus apa? Harus susah payah, harus merendahkan diri. Dan atsar dari Aisyah radhiyallahu anha ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan disebutkan oleh Imam Bukhari secara muallaq dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. طيب. وقالت أم سليم رحمه رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من الحق هل على امرأة غسل إذا احتلمت. أم سليم mengatakan sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah malu dari suatu kebenaran. Dan kalau itu memang suatu kebenaran, kenapa malu untuk mengatakan atau untuk bertanya? Naam. Apakah wajib atas seorang wanita untuk mandi tatkala dia ihtilam, tatkala dia mimpi basah? Naam. Syahidnya Abu Khanifah, perkara tersebut adalah perkara yang tentunya sesuatu yang sifatnya sangat pribadi. Tapi dikarenakan ingin mengetahui hukum tentang perkara tersebut, ya tidak perlu malu untuk bertanya. Dan atsar ini sahih, berhubungan dengan apa? Dengan masalah na'am ghuslul janabah. Hadits muttafaqun alaih. ولبعض العرب وليس العمى طول السؤال وإنما تمام العمى طول السكوت على الجهل. Bukanlah suatu kebutaan itu panjangnya pertanyaan, dan hanyalah kebutaan yang sebenarnya adalah lamanya dia dalam diam di atas kejahilan. Seorang panjang pertanyaannya, sering bertanya Al-Qanifillah untuk tahu kebenaran, ini bukan suatu kebutaan. Tapi yang sebenar-benarnya kebutaan adalah apa? Kalau dia diam saja, naam, di atas kejahilan, tidak tahu tapi tetap diam, naam, tahu pun diam, naam, ini keliru. Qala wala yas'alu an syai'in fi ghairi mawdi'ihi illa li haja. Kemudian beliau mengatakan, jangan dia bertanya tentang sesuatu pada selain tempatnya kecuali untuk suatu kebutuhan. Maksudnya apa Afanifillah? Yaitu ketika bukan waktunya bertanya, dia ingin bertanya. Nah, jangan melakukan seperti ini kecuali kalau memang butuh. Nah, ada kasus misalnya ada hal yang harus segera dia ketahui. Au ulima bi ithari syekhi dhalik, atau diketahui dan bahwasanya syekhnya memang tidak memberikan kelonggaran pada hal tersebut. Wa idza sakata syekhu anil jawabi lam yulihha alaih. Dan apabila syekhnya diam dari menjawab, maka jangan dia kemudian apa merengek-rengek minta dijawab. Nah, diam ya. Nah, bagaimana terus bertanya. Dan ini banyak akan terjadi dari penanya-penanya di media sosial. Nah, baik. Dan ini butuh hak seorang menjaga adab. Kalau memang nah, belum dijawab, ya sama. Wa idza akhta'a fil jawabi fala yarudda fil hali alaih waqad taqaddam. Dan apabila ternyata syekhnya keliru dalam menjawab, maka jangan langsung membantahnya seketika itu. Waqad taqaddama, dan telah lewat apabila pembahasan tentang hal ini berhubungan dengan adab seorang thalib bersama syekhnya untuk dia bisa mencari waktu atau memberikan isyarat tanpa menegur secara terang-terangan. Qala wa kama la yanbaghi lit talibi an yastahiya min as-su'al fa kadzalika la yastahi min qawlihi lam afham. Tapi insyaallah kita akhirkan untuk pembahasan ini pada pertemuan yang akan datang. Inti pada paragraf-paragraf yang kita baca malam ini adalah berhubungan dengan apa? Masalah seorang hendaknya apabila jangan na'am gengsi untuk bertanya. Dan bahkan di antara sesuatu yang menunjukkan seorang paham ikhwanifillah ketika dia muncul iskal, yaitu muncul iskal, muncul na'am suatu apa hal atau masail, na'am suatu soal-soal, pertanyaan-pertanyaan yang apa dia bingung untuk memahaminya. Karena apa? Oh, di sini perkaranya ini ternyata sekarang pembahasannya demikian, bagaimana menggabungkannya. Nah, iskalnya seperti ini penting. Atau dia menghafal satu ayat, kok tiba-tiba dapat penjelasan na'am tentang sesuatu yang seakan-akan menyelisih ayat tersebut, butuh na'am bertanya, mensinkronkannya. Na'am, jadi istishkal penting. Seorang memunculkan suatu iskal, na'am sehingga dia bertanya. Tapi apa? Memang bertanya untuk na'am mencari ilmu, bukan bertanya sebagaimana keadaan orang-orang Yahudi. Na'am. Waffaqakumullah walhamdulillahirabbil alamin.